Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwana fiddin a'azakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberi kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul kembali dalam majlis ilmu, dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim. Semoga kesempatan semacam ini senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah a'azakumullah, pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kembali tafsir suratul An'am ayat yang ke-151 yang masih belum tuntas. Barakallahu fikum. Pada pertemuan yang lalu telah kita ketahui bahwa di antara perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah asyirku billah, perbuatan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang merupakan larangan terbesar dalam agama ini. Kemudian yang kedua, wa bil walidaini ihsana, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, yang berarti larangan durhaka kepada keduanya, khususnya kepada sang ibu yang melahirkan kita. Barakallahu fikum. Maka pada malam hari ini akan kita lanjutkan larangan berikutnya, qala asy-syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala, qala Allah taala, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak kalian sendiri, min dzukurin wa inatsin, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, min imlakin, karena takut miskin, ai bisa babil fakri wa dhaikikum min rizkihim, yakni dengan sebab takut miskin dan takut mempersempit rezeki kalian dengan kebadaan mereka. Kama kana dzalika maujudan fil jahiliyatil qasiyatil dzalimati, sebagaimana hal itu telah terjadi pada zaman jahiliyah yang keras hatinya dan dolim orangnya. Wa idza kanu manhiyina an qatlihim fi hadhil hali wa hum auladuhum, fa nahyuhum an qatlihim li ghairi mujibin au qatli auladi ghairihim min babi aula wa akhra. Jika mereka dilarang membunuh dalam keadaan seperti ini, padahal yang dibunuh anak mereka sendiri. Maka larangan membunuh tanpa sebab atau membunuh anak orang lain lebih dilarang lagi. Barakallahu fikum. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kalian dan mereka. Ai qad takaffalna bi rizqil jami'i. Falastum alladina tarzukuna auladakum. Bal wala anfusakum. Falaisa alaikum minhum dhaikun. Sungguh kami telah menanggung rezeki semua makhluk. Kalian bukan orang yang memberi rezeki anak-anak kalian. Bahkan bukan memberi rezeki diri kalian sendiri. Sehingga tidak pantas bagi kalian menganggap mereka mempersempit rezeki kalian. Barakallahu fikum. Larangan ini ikhwan fillah a'azzakum wa terkait dengan larangan membunuh dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Baik membunuh anak-anaknya sendiri maupun membunuh orang lain atau anak-anak orang lain. Semuanya diharamkan dalam Islam. Kemudian faedah yang kedua. Dalam ayat ini terdapat larangan khusus membunuh anak sendiri. Nah, dengan alasan takut miskin, takut rezekinya kurang dengan hadirnya anak-anak mereka. Kemudian dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa yang memberi rezeki semua makhluk ialah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alasan membunuh karena takut miskin tidak dibenarkan. Apalagi tidak ada sebabnya. Tambah tidak dibenarkan. Nah, ini ikhwan fillah a'azzakumullah mengingatkan kita tentang masa-masa jahiliyah dulu. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana saat itu pandangan mereka sangat sempit terhadap rezeki yang Allah berikan. Kalau pendapatan satu bulan, misalkan 1 juta. Nah, cukup untuk suami dan istri. Maka dengan adanya anak, kebutuhan semakin meningkat. Pendapatan tetap. Nah, tapi satu anak masih bisa disiasati. Ternyata ada anak lagi yang kedua. Secara otomatis pendapatan yang tetap itu semakin berat menanggung tambahan biaya anak kedua. Maka jalan satu-satunya supaya tetap bisa menyambung hidup ialah membunuh anaknya yang kedua. Supaya bisa terus hidup dengan pendapatan seperti itu dan anak satu. Ini perhitungan secara matematika. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha memberi rezeki dan yang menanggung rezeki semua makhluk termasuk rezeki untuk anak-anak kita. Sehingga pandangan kita terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala jangan sesempit pandangan orang-orang jahiliyah tempo dulu. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah, bahwa setiap makhluk rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka setiap tambah anak, gak usah rasa dan gelisah. Tidak usah sampai kemudian banting setir, bunuh diri, ya, atau sampai kemudian mencuri, atau sampai kemudian menghalalkan segala cara. Jangan. Yakin bahwa Allah yang memberi rezeki semuanya. Walaupun mungkin pendapatannya tetap gajinya sekian terus, enggak pernah ningkat-ningkat, ya. Ketahuilah yang mengatur rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan lahirnya anak itu Allah semakin meningkatkan rezekinya untuk kita semua. Nah, dan itu nyata, banyak yang mengalaminya. Asalnya dulu waktu awal-awal nikah itu ya, pas-pasan, nggak ada penghasilan yang tetap, pas-pasan makan seadanya, bahkan selalu diwas-wasi oleh setan. Kalau anaknya lahir, makan apa nanti anak saya, ya? Nah ini ikhwan fillah azakumullah, jangan dihiraukan was-was dari setan itu. Biarkan anak kita lahir, kita sambut dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dengan kelahiran anaknya itu dia dapat pekerjaan baru yang lebih banyak penghasilannya. Atau bahkan ada orang yang membantunya dengan adanya anaknya yang lahir tadi. Ada yang mau menanggungnya. Semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Dah, percaya saja. Yakin saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah sebabnya ikhwan fillah azakumullah, dilarang kita membunuh anak kita dengan sebab takut miskin. Berarti kalau membunuh tanpa sebab, tambah apa ini? Tidak boleh lagi. Jangan salah paham. Yang enggak boleh kan karena takut miskin. Seandainya alasan yang lain berarti enggak apa-apa. Enggak. Membunuh anak sendiri karena takut miskin saja dilarang, apalagi membunuh tanpa sebab atau dengan alasan yang lain. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, Islam mengajarkan pemeluknya untuk memperbanyak keturunan dengan penuh keyakinan bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai membatasi keturunan hanya karena takut apa ini? Miskin atau masalah ekonomi. Tapi kalau membatasi keturunan dikarenakan ada penyakit atau sesuatu yang membahayakan bagi keselamatan ibunya, maka hal ini urusannya lain. Ya. Naam. Tapi kalau hanya semata-mata faktor ekonomi, dilarang. Barakallahu fikum. Karena tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha memberi apa ini? Rezeki. Nah. Taib. Qala rahimahu taala, "Wa la taqrabul fawahisha." Dan janganlah kalian mendekati al-fawahish. Wahya ad-dunubul idhamu al-mustafhasyatu. Yakni dosa besar yang dianggap keji. Ma dhahar minha wa ma batan. Yang dhahir maupun yang batin. Ain la taqrabud dhahira minha wal khafiyah. Janganlah kalian mendekati perbuatan dosa itu, baik yang dhahir maupun yang tersembunyi. Au al-muta'alliq minha bidh-dhahir wal muta'alliq bil qalbi wal batin, atau dosa yang berkaitan dengan anggota fisik dhahir atau terkait dengan hati dan batin. Wan nahyu an qurbanil fawahisi ablaghu minan nahyi am mujarradi fi'liha. Melarang mendekati perbuatan keji itu lebih mantap daripada sekedar melarang melakukannya. Fa innahu yatanawalu nahya am muqaddimatiha wa wasailiha almusilati ilaiha. Karena dengan larangan mendekati perbuatan keji sudah mencakup larangan untuk melakukan pemanasan-pemanasannya atau sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan dosa. Barakallahu fikum. Larangan berikutnya yang telah ditetapkan dalam syariat ialah larangan mendekati perbuatan fawahish. Nah, ini para ulama, mereka berbeda pendapat tentang masalah fawahis yang zahir dan yang batin. Ada 5 pendapat yang berkembang di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, bahwasanya fawahis itu ialah zina yang zahir, yang dilakukan terang-terangan. Yang batin ialah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini pendapat Ibn Abbas, Wal Hasan, Was-Subdi. Jadi fawahis menurut pendapat yang pertama ialah zina. Yang zahir maksudnya yang dilakukan terang-terangan. Yang batin maksudnya yang dilakukan apa ini? Sembunyi-sembunyi. Sama-sama dilarang. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan As-Subdi. Pendapat yang kedua, bahwa fawahis yang zahir adalah minum khamar dan menikah dengan mahramnya sendiri. Nah, orang itu kalau mabuk biasanya terang-terangan ya. Nah, jadi pesta miras, minuman keras, mabuk ya, kumpul-kumpul, makanya ada tuh curiga ini minum kopi apa minum khamr. Nah, ternyata betul ya. Nah, kopi khamr. Ini minum aqua botol atau minum homer? Katanya ini aqua homer. Nah, saya pernah dapat informasi dari pihak kepolisian, ya, orang sekarang itu pintar bersiasat untuk minum homer. Kalau pakai botol yang ada merek homernya, mudah ketahuan jejaknya. Sekarang ini mereka menggunakan gelas-gelas kopi dan teh di warung-warung, ya. Jadi orang kalau melihat ini lagi minum teh, Padahal dia sedang menikmati kerasnya minuman keras. Nah, minum kopi atau minum teh, ya? Ini enggak. Oleh sebab itulah, untuk mengetahui ini minum teh atau minum khamr, ada namanya tes urin. Tes kencing. Ya. Narkoba, khamr itu bisa, ya. Kamu minum khamr, enggak, Pak. Saya minum teh kok. Coba kencing. Itu. Kencing dikasih ditampung kencingnya, ya. Nah, tes. Oh, ada kandungan alkoholnya, ya. Nah. Kamu bohong. Mana buktinya ini kencingmu? Ya. Nah. Jadi kencing itu adalah termasuk limbah manusia, ya. Tetapi Allah menciptakan manusia memiliki air kencing itu punya banyak manfaatnya. Padahal manusia sendiri enggak mau dengan kencing itu. Ternyata ada banyak manfaatnya. Untuk mendeteksi penyakit tertentu bisa. Untuk mendeteksi tadi itu, orang ini minum khamr apa minum teh. Tahu, ya. Bahkan minumnya kemarin itu bisa. Enggak harus langsung, ya. Barakofikum. Jadi yang terang-terangan menurut pendapat yang kedua ini ialah minum khamr. Dan juga menikah dengan mahramnya sendiri. Yang diistilahkan dengan pernikahan sedara. Nikah. Kamu nikah sama siapa? Saya nikah sama adikku sendiri. Haram. Nah, nikah kan biasanya terang-terangan, ya. Ada saksinya, ada walinya, ya. Nah. Nikah sama siapa ini? Ternyata nikah sama saudara sesusuannya. Enggak boleh, haram. Nikah sama siapa ini? Nikah sama ibunya sendiri. Haram. Ini orang-orang jahiliyah dulu itu biasa melakukannya. Mereka itu menerima warisan ibu dari bapaknya yang menikah lebih dari satu. Kalau bapaknya mati begitu, maka peninggalan istrinya tadi diwariskan ke anak-anaknya. Menikah dengan ibunya sendiri, ibu tirinya, ya. Nah, ini dilakukan terang-terangan. Adapun fawahis yang sembunyi-sembunyi, pendapat kedua mengatakan az-zina. Karena kebanyakan zina itu dilakukan sembunyi-sembunyi. Barakofikum. Ini pendapat Sa'id ibn Jubair wa Mujahid. Pendapat yang pertama dan yang kedua ini sepakat bahwa fawahis yang sembunyi-sembunyi itu zina. Adapun pendapat yang ketiga, fawahis yang zahir ialah minum khamr dan fawahis yang batin ialah zina. Ini pendapat Ad-Dhahhak. Pendapat ini sama dengan pendapat yang kedua, hanya saja pendapat ini berbeda dalam hal menjelaskan fawahis yang zahir hanya khamr saja, tidak pakai menikahi mahramnya. Pendapat yang keempat, bahwa fawahis dalam ayat ini sifatnya umum untuk segala dosa besar. Yang zahir yang dilakukan terang-terangan, yang batin yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Ini pendapat Imam Qatadah. Sepertinya pendapat ini dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahmataala dalam tafsirnya. Al-fawahis ya adz-dzunub al-idzam al-mustafhashatu, yaitu dosa besar yang dianggap kecil. Ma dzara minha wa batan ai adz-dzahir minha wal khafi. Ya. Jadi pendapat yang keempat ini pendapat Imam Qatadah bahwa fawahis dalam ayat ini umum mencakup semua jenis dosa besar yang dianggap kecil, yang zahir yang dilakukan terang-terangan, yang batin yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Yang kelima, perbuatan fawahis yang zahir ialah perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh selain hati. Adapun fawahis yang batin ialah perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati. Ini pendapat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya. Nah, dari semua pendapat ini diwakili pendapat yang keempat. Itulah sebabnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah memilih pendapat yang keempat tadi, karena mewakili pendapat-pendapat yang lain tanpa menolaknya. Nah, dan juga diwakili oleh pendapat yang kelima, bahwasannya yang zahir itu ialah yang dilakukan oleh anggota badan selain hati, yang batin ialah dilakukan oleh apa ini? Hati. Dan ini juga dipilih oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Au al-muta'alliku minha bidh-dhahir wal muta'alliku bil qalbi wal batin. Nah. Kemudian dalam ayat ini terdapat faedah bahwa larangan mendekati perbuatan dosa itu lebih keras daripada larangan melakukannya. Ya, dekat-dekat saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Betul, lebih keras larangannya. Ya. Kalau kamu jangan melakukan perbuatan dosa, itu bisa ditafsirkan bahwa kalau dekat-dekat dosa enggak apa-apa, ya. Nah, tapi kalau kamu jangan mendekati perbuatan dosa, berarti dekat-dekat saja enggak boleh, apalagi melakukannya. Dengan faedah ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, maka disimpulkan faedah berikutnya, bahwa segala sarana yang menjurus kepada perbuatan dosa, maka diharamkan dalam agama. Segala sarana yang menjurus kepada perbuatan dosa, maka diharamkan dalam agama. Taib. Nah, seperti kalau mabuk, ya, haram gak? Haram. Nah, kalau seandainya kerja di bengkel bir, bengkel bir, bengkel miras, boleh gak? Walaupun gak minum, gak boleh, karena itu mendekati perbuatan dosa. Karena termasuk sarana yang menyebabkan dia terjatuh dalam perbuatan apa ini? Dosa. Enggak boleh. Walaupun dia mengatakan, saya enggak minum kok. Saya cuma jadi satpamnya saja. Setiap hari lihat orang minum bir kok nikmat sekali, ya. Kok asik sekali. Lama-lama juga apa ini? Kepengen apa lagi kalau ada yang ngasih gratisan. Coba. Kamu jantan enggak? Kalau enggak mau, berarti betina kamu. Akhirnya dia mau minum khamr. Karena apa? Karena dia diledek, banci, atau betina. Kalau enggak berani, minum khamr. Dibuktikan, saya sanggup minum satu galon sekali tenggak. Siapa bilang saya betina? Siapa bilang saya banci? Jantan. Ini bukan masalah jantan betina, tapi masalah halal dan haram. Hanya saja karena lingkungannya seperti itu, yang bisa menjatuhkan dia dalam perbuatan dosa, maka dilarang bekerja di situ. Walaupun dia tidak minum. Ya? Begitu. Atau di tempat perjudian. Walaupun dia tidak ikut judi. Gak boleh paginya, kemudian dia bermain di tempat-tempat judi itu. Saya ke sini futsal kok. Aneh, futsal kok gak di gedung olahraga? Futsal kok di gedung judi? Nah, ada apa ini? Barakofikum. Ternyata dia futsal itu hanya sekedar iseng-iseng saja. Dia naam. Kalau ada kesempatan dia langsung ikut judi juga. Ya, atau terpengaruh juga. Ya? Barakofikum. Jangan dekat-dekat perbuatan dosa. Yakni jangan mendekati sarana-sarana yang menyebabkan jatuh dalam perbuatan dosa. Termasuk kalau ada yang bertanya, apakah dengan demikian kita dilarang sekolah di tempat-tempat yang ikhtilat, walaupun kita menjauh, mojok di kelas. Naam. Jawabannya, naam. Awal masuk, di pojok dia. Pertengahan masuk, mendekat ke tengah. Tambah lama, tambah biasa. Akhirnya duduk di samping temannya yang perempuan. Asalnya dia malu-malu, ya. Nggak ngomong-ngomong sama perempuan, nggak ngomong-ngomong sama temannya yang perempuan, ya. Nah, menjauh itu. Ya, namanya perempuan juga manusia, ya. Nah, apalagi perempuannya nakal. Ya dia laki-lakinya gak mau goda, tapi digoda. Ya. Luntur imannya. Gitu. Wah, ya. Ya, soalnya itu. Kamu sudah ada ibunya enggak? Itakillah. Oh. Asalnya itakillah. Nah, belum-belum itakillah. Ya lama-lama digoda terus akhirnya. Gak bisa nahan. Saya memang gak boleh dulunya. Karena teman-teman saya gitu semua. Sekalian aja. Ya, nah. Apalagi dikompori sama gurunya. Betul ini gurunya yang ngompori. Begitu. Ya. Kamu kok gak gaul. Nah. Sama temennya saja takut. Masa laki takut sama perempuan? Ya, nah. Dekati dia. Wow. Akhirnya langsung. Saya yakin 100% itu. Ya. Hati-hati. Makanya banyak sekali yang mau daftar ke sini itu. Dengan satu syarat. Syarat ini bukan dari saya ya. Dari yang akan daftar. Syaratnya apa, Pak? Ya, kalau pagi sekolah. Kalau sore belajar di pondok. Sekolah kemana, Pak? Itu ke SMP negeri. SMA negeri. Oh, begitu. Maaf, Pak. Nggak bisa mencampur aduk seperti itu, Pak. Ya, nah. Ternyata banyak. Banyak. Ya penting kan memenuhi syarat. Saya gak muspil Ustaz. Celananya gak muspil. Ya. Sekolah saya pakai jubah. Walaupun seragamnya warnanya sama. Tapi saya pakai jubah. Yang perempuan. Saya akan pakai cadar. Dan pakai seragam sekolah. Tapi ada cadarnya. Wow. Nah. Gak bisa. Susah dihindari. Apalagi satu ruangan kelas itu. Pertemuannya tidak resmi. Banyak yang tidak resminya ya. Nah, resmi, gak resmi saja. Pelajar begitu kan duduk sendiri-sendiri. Habis belajar, campur sudah. Itu sarana menuju perbuatan dosa. Nah, itulah sebabnya. Sebetulnya gak apa-apa. Belajar ilmu, teknologi itu gak apa-apa. Tapi jangan menghalalkan segala cara. Ya, itu yang dimaksud. Ya. Saya pernah mengalami nasib seperti itu. Saya sampaikan kepada kepala sekolah. Pak, kok gak dipisah? Hemat. Wah, mari dia. Hemat. Maksudnya apa, Pak? Nah, kalau dipisah berarti tambah tenaga, tambah biaya, tambah gedung. Nah. Jadi pertimbangannya ialah pertimbangan duniawiyah. Tidak pertimbangan syariah. Nah, barakofikum. Oleh sebab itulah kita dilarang untuk mendekati sarana-sarana yang menjurus kepada perbuatan dosa. Barakofikum. Hanya semata-mata mengejar ijazah sampai masuk di sarana-sarana yang menjurus pada perbuatan dosa itu. Itu berbahaya. Harga ijazah ini menjadi tidak berharga. Harga ijazah menjadi apa? Tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang harus kita pertahankan, prinsip tetap menjauh dari perkara-perkara yang bisa menjurus pada perbuatan dosa. Dekat-dekat saja enggak boleh, apalagi sampai melakukannya, ya. Nah, barakofikum. Apakah juga bisa disamakan? Tidak bolehnya menjadi guru atau pengajar di sekolah-sekolah umum yang adanya campur baur. Sudah tahu sendiri jawabannya kan. Nah, barakofikum. Ya sudah, silakan engkau renungkan. Masa yang enggak boleh siswanya, gurunya boleh? Mana dalil pembedaannya? Dalil pembedaan apa? Enggak ada pembeda. Yang maaf, sama-sama manusianya. Cuma dia guru, ini siswa. Ya kan? Barakofikum. Jadi itu yang penting, prinsip seorang muslim. Jangan sekali-kali tasahul, bermudah-mudahan. Asalnya jaga jarak, lama-lama mendekat jaraknya, lama-lama tanpa jarak. Ya, percayalah, itu sudah terjadi. Bukan sesuatu yang akan terjadi, tapi sudah terjadi. Tanyakan mereka-mereka yang sudah mengalaminya. Gak usah negeri, ya, yang sekolah Islam saja sudah banyak yang meniru negeri, ya. Nah, ya, ya, nah, ya, iya, iya, nggak ragu dia, iya. Nah. Saya cuma melihat mereka yang sepertinya pernah saja, ya. Nah, kalau yang memang dari kecil sampai gede di pesantren, kelihatan gayanya memang ya. Nah. Ya sudah, enggak usah tanya lagi kan? Semuanya, Pak. Satu kata? Ya. Ya kan? Ya. Ya, nah, barakallahu. Jadi hati-hati, ya, masih banyak lahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh membatasi keturunan karena capek ngurusi anak yang durhaka? Ya, barangkali dengan anak yang lahir nanti muncul anak yang solih dan solihah. Ya, tidak beralasan. Barakallahu. Sudah punya anak nih, durhaka, malas punya anak lagi. Ya, kalau masalah anak itu rezeki dari Allah. Ya, nah, jangan punya pikiran semacam itu. Siapa tahu dengan anak yang lahir yang baru nanti menjadi anak yang soleh atau solihah yang bisa mempengaruhi kakaknya yang sudah lahir duluan yang dianggap durhaka tadi. Barakallahu. Apakah masuk dalam hal larangan jika membatasi jumlah anak karena akan menuntut ilmu supaya lebih fokus belajar? Membatasi itu ada banyak kemungkinan, ya. Maksudnya apa membatasi itu? Membunuh? Wah, anakku terlalu banyak ini. Kalau ke Yaman semuanya gak cukup tiketnya, itu harus ada yang dibunuh. Ini gak boleh. Kalau pembatasan yang sifatnya pembunuhan itu gak boleh, ya. Jadi punya uang hanya cukup untuk suami, istri, dan satu anak. Padahal anaknya 8, 7 ini harus dibunuh. Kalau tidak, gak bisa berangkat ke Yaman. Gak boleh pembatasan semacam itu, ya. Ya. Tapi kalau memang dia masih belum ingin punya anak sehingga dia lebih fokus belajar, ya itu terserah kalian saja. Ya, anak itu diinginkan atau tidak adalah karunia dari Allah. Banyak yang tidak menginginkan kehadiran anak, tapi muncul terus anaknya. Banyak juga yang sangat menginginkan kehadiran anak, gak muncul-muncul anaknya. Masalah fokus belajar tergantung masing-masing orangnya. Ya. Banyak yang masih belum menikah malahan, belum punya anak, gak fokus belajar, pikirannya nerawang ke alam lain. Ya kan? Ya. Iya. Iya katanya. Nah. Banyak juga yang sudah menikah dan punya anak, bahkan anaknya juga banyak, khusyuk dan tekun belajarnya. Dikembali ke masing-masing. Dan juga kata-kata membatasi di sini itu banyak kemungkinan. Pembunuhan, aborsi, ataukah vasektomi, tobektomi, ataukah dengan ikut KB atau gimana. Nah, itu pertimbangan yang matang baru. Yang jelas alasan khusyuk belajar tadi, ikhwan fillah a'azzakumullah, bukan alasan yang dibenarkan dalam urusan pembatasan anak. Ya, nah, kalau yang dibenarkan tadi alasan bahaya dan kemampuan dari sang ibu, barakallahu. Karena kekhusyukan dalam belajar, konsentrasi di belajar relatif. Nah, banyak anak kan pondokan semuanya beres, dia khusyuk belajar. Ya. Nah. Lama-lama jawab pertanyaan. Nah, ya sudahlah, sampai di sini saja, ya. Kalau semakin lama semakin banyak pertanyaan kesana kemari, nanti kebablasan, ya. Ngomong seenaknya berbahaya. Jadi yang paling penting faedahnya tadi, hendaklah kita menjauhi segala sarana yang menjurus kepada perbuatan dosa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.